siapa yang menabur, siapa yang menuai, siapa yang menanam, akan mengerti. Sejak dahulu kita tak mungkin menghilangkan bayang sendiri. Dari mana apa yang harus kau terima? Memang siapa yang menabur, siapa yang menuai, siapa yang menanam, akan mengerti. Tapi mengapa harus kualami hidup begini? Kasih sayang yang ku tanam berbuah benci. Kalau terjadi begini, jangan sesal. Gambarlah sebuah jendela, dan lihatlah selalu saja ada yang lupa. Memang begini sampai akhir. Siapa yang menang?